السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Al-Quran Al-Azim atau tafsir Ibn Katsir. Kemarin sudah masuk pada awal-awal tafsir surah Al-Mumtahanah. Telah dibaca tafsirnya dan asbabun nuzulnya, di mana awal daripada surah Al-Mumtahanah ini turun adalah mengenai perkara sahabat Hatib Ibnu Abi Balta'ah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak mengepung kota Makkah. Ya, di mana Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya keluarnya Rasulullah dari Madinah untuk mengepung Makkah tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Saat itu karena sahabat Hatib bin Abi Balta'ah itu memiliki keluarga di Makkah, anak istrinya dan hartanya masih di sana. Kemudian jiwa kasih sayang dalam dirinya terhadap keluarga tadi membuat beliau menulis surat, yang kemudian diutuslah salah satu perempuan untuk dibawa kepada orang-orang Quraisy memberitahu bahwasanya pasukan Rasulullah akan mengepung Makkah. Maka kemudian Rasulullah yang mendapatkan wahyu terkait apa yang dilakukan oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, dan Rasulullah pun mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk mengejar wanita yang menjadi tukang kirimnya, kurirnya. Maka ketika didapati, ditangkap perempuan tersebut, ditemukanlah suratnya Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang Quraisy memberitahu tentang pasukannya Rasul akan mengepung Quraisy. Maka ketika sudah ketahuan, dibawalah perempuan surat tersebut dan juga Hatib bin Abi Balta'ah di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Ma hamalaka ala hadha?" Wahai Hatib, apa yang membuatmu berbuat demikian? Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah pun menyampaikan uzurnya dan bersumpah bahwasanya aku tetaplah beriman, tetapi karena urusan ya kekeluargaan, ingin keluarga di Makkah itu selamat, hartanya juga selamat, maka beliau terpaksa menuliskan surat untuk Quraisy. Dan saat itu sahabat Umar marah dan mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah, da'ni adribu 'unuqah." "Wahai Rasulullah, biarkan aku untuk memotong batang lehernya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan dan mencegah, ya, wa ma yudrika ya Umar la'ala Allah qad tala'a ala ashabi Badrin yauma Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwasanya Allah ketika terjadi perang Badar, Allah melihat kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar dan mengatakan, lakukanlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa. Dan sahabat Hatib bin Abi Balta'ah itu adalah termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Sehingga walaupun salah kayak apapun, sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhku kalian, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai kekasih yang kalian saling bekerja sama, yang justru merugikan kaum mukminin. Tulquna ilaihim bil mawaddah, di mana engkau memberikan kepada mereka kasih sayangmu, pembelaanmu. Sampai firman Allah Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sampai firman Allah Ta'ala, telah ada pada diri kalian suri tauladan yang baik mengenai kisahnya Nabi Ibrahim dan yang bersamanya. Ikhwan fillah jazakumullah, pelajaran yang sangat penting dari kisah asbabun nuzul daripada ayat ini, bahwasanya yang pertama, sahabat-sahabat Ahlu Badr ini sahabat istimewa. Walaupun salah, perbuatannya tetap salah. Yang dilakukan oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah tetaplah salah. Karena membocorkan informasi kaum mukminin yang akan mengepung kaum musyrikin. Jelas salah perbuatannya. Tetapi kesalahan tersebut tidak bisa untuk mencela sahabat tadi. Karena sahabat yang telah ikut perang Badr sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus hati-hati ketika berbicara tentang para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang adil. Dan tidak melazimkan orang baik itu tidak pernah berbuat salah. Karena yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Kalau syarat orang baik gak pernah berbuat salah, gak akan ada orang yang baik. Ya. Maka kesalahan-kesalahan tersebut tidak mencacati keadilan, kebaikan daripada sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini prinsip. Ya, kalau kita ketahui sebuah prinsip, maka ketika kita dapati adanya pertikaian pada kisah-kisah para sahabat, misalkan pada zaman dahulu, perbedaan pendapat antara Umar dan Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib tidak menunda baiatnya kepada sahabat Abu Bakar, atau ketika sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian berperang dengan Aisyah, atau ketika sahabat Ali bin Abi Thalib berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perselisihan-perselisihan tersebut tidaklah mengurangi kemuliaan mereka. Kita sampaikan perselisihannya sebagai sejarah. Dan kita ikuti apa yang dikatakan benar menurut para ulama dan siapa yang salah. Tetapi baik benar ataupun salah, mereka adalah mujtahid yang sama-sama dapat pahala. Dan tidak boleh kemudian mencela mereka. Walaupun salah, gak boleh dicela. Ini prinsip dalam kita mendapati perselisihan yang ada di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, sehingga cukup lancang kalau ada orang-orang yang sekarang kemudian mengkritisi sahabat Utsman. Saya masih ingat ketika sekolah SMA, masih SMA, baca-baca buku, saya lupa judulnya, buku sejarah. Kemudian mencela sahabat Utsman. Katanya sahabat Utsman itu korupsi, kolusi, lebih mementingkan kabilahnya dalam menunjuk sebagai amir, dan seterusnya. Tuduhan yang sangat dusta. Demikian pula saya pernah dapati dalam buku-buku tersebut mencela sahabat Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat mulia. Ya. Sehingga walaupun ada kesalahan-kesalahan, tetapi ketika mereka sudah ditetapkan sebagai sahabat, maka perlu hati-hati lisan kita dalam mengatakan hal-hal buruk terkait mereka. Sejarah, silahkan ceritakan itu sejarah. Tetapi ingat, bukan berarti kesalahan-kesalahan para sahabat dijadikan cacat bagi mereka. Bukan. Ini perlu diperhatikan. Ini prinsip. Ya. Karena kalau metodenya metode seperti itu, ada cacat kemudian dikritik, dicela, ya, padahal sahabat sudah dijamin radhiyallahu anhum wa radu'an, maka itu adalah metodenya orang-orang Syiah, Rafidhah, dan metodenya orang-orang Nasibiyah, orang-orang Khawarij. Maka jangan sampai demikian. Bahaya. Ya, yang diajarkan oleh para ulama ketika mendapati kesalahan-kesalahan pada diri sahabat, maka kita kembali kepada perkataan Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha mereka dan mereka ridha Allah. Jadi perlu kita ingat itu. Itu pelajaran yang sangat penting, khususnya pada kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang menjadi penyebab turunnya surat Al-Mumtahanah 1 sampai yang ke-6. Atau ada yang mengatakan 1 sampai yang ke-4. Ya. Kemudian, yang kedua, pelajaran yang kedua yang sangat penting, ketika ada terjadi peperangan, perselisihan antara mukminin dan musyrikin, maka kita jangan sampai memberikan informasi yang merugikan kaum mukminin. Ya, jangan memberitakan sesuatu yang merugikan kaum mukminin. Itu tidak boleh. Ya. Itu termasuk menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai wali, sebagai orang yang dibela dan orang yang dimintai perlindungan. Itu adalah aulia. Maka tidak boleh demikian. Termasuk menjadikan mereka sebagai pimpinan yang akan memberikan putusan pada urusan kaum mukminin, kaum muslimin, itu tidak boleh. Ya. Yang dijadikan perkecualian adalah beberapa hal yang kaum mukminin tidak bisa dan bukan penentu keputusan. Tapi sifatnya pembantu saja. Seperti pada zaman Rasulullah pernah membayar seorang penunjuk jalan saat hijrah. Dia musyrikin. Tapi dia terpercaya, dibayar untuk menunjuk jalan. Kemudian pada zaman Uthman, kalau tidak salah, beliau pernah mengangkat seorang pencatat transaksi, ya, dari kalangan Nasrani. Tapi karena memang dia bagus dalam ilmu akuntansinya, catat-mencatat keuangannya, maka beliau mengangkatnya sebagai khatib, sebagai penulis transaksi. Ya, demikian boleh. Tapi kalau mengangkat sebagai pemimpin yang memberikan keputusan, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Karena itu akan memberikan mudarat yang sangat besar pada kaum muslimin. Minimalnya, kita akan di bawah orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Nah, kemudian faedah yang ketiga dari kisah kemarin yaitu ayat yang ketiga di mana Allah berfirman, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Yaitu tidak akan bermanfaat bagi kalian hubungan kerahiman kalian atau anak-anak kalian pada hari kiamat ketika Allah menyidang kalian, mengadili kalian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah lah yang maha mengetahui dan maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Ay qarabatikum la tanfa'ukum indallahi idza aradallahu bikum su'an. Yaitu kerabat-kerabat kalian tidak akan bermanfaat di sisi Allah ketika Allah sudah putuskan kejelekan kepada kalian. وَنَفْعُهُمْ لَا يَصِلُ إِلَيْكُمْ إِذَا أَرْضَيْتُمُوهُمْ بِمَا يَسْخَطُ اللَّهِ. Dan apa yang mereka bela, ya, apa yang mereka berikan berupa manfaat tidak akan sampai kepada kalian ketika kalian ridha terhadap mereka pada perkara-perkara yang membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wafaqa ahlahu 'ala al-kufri liyurdiyahum faqad khaba wa khasara wa dhalla 'amaluhu. Dan barang siapa yang dia menyetujui keluarganya di atas kekufuran hanya untuk membuat ridho mereka, mendiamkan kekufuran mereka supaya ridho mereka, supaya mereka tidak marah kepada kita, faqad khaba wa khasar, sungguh telah rugi, wa dhalla amalu, dan telah sesat amalan dia. La yanfa'uhu 'indallahi qarabatu min ahad, di mana tidak akan bermanfaat di sisi Allah kerabat-kerabat mereka dari seorang pun. Walau kana qariban min nabiyyin min al-anbiya, walaupun kerabat dia tadi adalah seorang nabi dari para nabi. Ketika dia rupanya berbuat kufur kepada Allah, walaupun dia kerabat dekat yang paling dekat dengan nabi, nabi tidak bisa menyelamatkannya. Cukup sebagai contoh siapa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab itu kedudukannya seperti ayahnya nabi. Karena dia am. Akhu Abdillah, saudaranya Abdillah. Abu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dinaskan oleh Allah bahwasanya Abu Lahab ini di neraka. Sebelum matinya sudah ditetapkan dalam neraka. Maka hubungan kekerabatan dia dengan Rasul, dia bagaikan ayah bagi Rasul, itu tidak bermanfaat. Ketika dia lebih memilih kekufuran daripada iman. Ya, lebih memilih kekufuran daripada iman. Apalagi yang jaraknya sangat jauh. Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sudah pingsan-pingsan, beliau berpesan, ya Fatimah, angkidhi nafsaki 'anil nar. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku minallahi syai, karena aku tidak punya kuasa atas apa yang Allah putuskan. Yaitu masalah surga dan neraka itu urusanmu dengan Allah. Engkau beriman, Allah masukkan kau dalam surga. Tapi engkau kufur, Allah masukkan kau dalam neraka. Bukan karena beliau adalah anaknya Nabi. Itu pesannya. Kepada Aisyah. Ya Aisyah, istatiri angkusaki minan nar. Walau bisyikir tamra, wahai Aisyah. Tamengilah dirimu dari neraka. Walaupun dengan bersodakoh separuh buah kurma. Istrinya. Itu pun Rasulullah ingatkan untuk melindungi dirinya dari neraka jahannam. Dan juga para nabi, di antara Nabi Ya'qub ketika berbicara kepada putra-putranya, wa innila amliku minallahi syai', karena aku tidak bisa menguasai apa yang di sisi Allah. Penentuan surga neraka itu urusan Allah. Nabi enggak bisa memutuskan. Membela, memberikan syafaat bisa. Tetapi bagi yang kufur tidak bisa. Nabi bisa membela umatnya yang mukmin. Kerabatnya yang mukmin bisa pembelaan. Jika Allah terima, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam surga. Tapi kalau yang dibela itu kafir, siapapun yang membela tidak akan manfaat. Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang hadis ini sering menjadi polemik. Padahal hadisnya sangat jelas. Hadisnya riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, aina abi? Ada seorang datang kepada Rasul, wahai Rasulullah, ayahku di mana? Qala finnar, ayahmu di neraka. Karena ayahmu mati dalam keadaan kufur zaman jahiliyah di neraka. Falamma qafa, ketika dia menangis dan berpaling, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Hadisnya riwayat Muslim. Bahkan Al-Imam An-Nawawi ketika membuat bab dalam Sahih Muslim, karena dalam Sahih Muslim itu Imam Muslim tidak nulis bab, nulisnya kitab. Kitabul Iman. Yang nulis babnya itu Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika memberikan bab atas hadis ini, belum mengatakan bab bayanu anna man mata 'alal kufri fa huwa fil nar. Bab penjelasan siapa yang mati di atas kekufuran maka dia di neraka. Dibawalah hadis ini. Ya sebenarnya kita enggak mau bahas-bahas, tetapi apa yang sudah disabdakan pada Rasul kita bacakan saja. Selesai dari kita tidak bahas-bahas. Siapa yang ingin orang tuanya masuk neraka? Enggak ada yang ingin. Tetapi ketika sesuatu hukum harus disampaikan, Rasulullah sampaikan. Dalam riwayat lain Rasulullah pun menyampaikannya dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Ya. Terkadang ada orang yang berlebih-lebihan, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ada yang berlebih-lebihan kemudian sampai mencacati keluarga Rasul dan nasab Rasul. Bukan berarti ketika ada pada nasab Rasul itu yang tidak beriman, itu tidak mencacati nasab. Jadi kemuliaan nasab itu tidak akan hilang dengan dia mukmin atau kafir. Itu tidak. Kalau dia nasabnya nasab Quraisy, walaupun dia kafir seperti Abu Lahab, dia anaknya Abdul Muthalib, tetap dia mulia dengan nasabnya. Dan mulia nasab tidak melazimkan mulia di sisi Allah, dari sisi agama. Tidak saling melazimkan. Betapa mulia anaknya Nabi. Nabi Nuh. Tapi anaknya kafir. Betapa mulia ayahnya Nabi. Tapi ayahnya Nabi Ibrahim kafir. Tapi tidak mencacati kemuliaan nasab tersebut. Tidak ada hubungannya. Sehingga ketika kita katakan ada orang yang bernasab mulia, mulianya mulia nasab. Tapi mulia agama itu adalah takwa. Iman dan takwa. Walaupun dia tidak bernasab. Ajam. Keturunan budak. Tapi dia beriman dan bertakwa. Dia mulia di sisi Allah. Sehingga sekali lagi tidak boleh dengan hadis ini kemudian kita menghina nasabnya Rasul. Karena nasab itu tetap akan mulia walaupun ada yang kafir. Nasab itu akan cacat ketika ada perzinaan, baru itu cacat. Tapi kalau orang jalurnya ada yang kafir, itu tidak cacat. Ya, itu nasab. Beda dengan seseorang ma'asyiral muslimin, ya, penentu dia mulia atau tidak adalah keimanan dan ketakwaannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajdadikum walakin yanzuru ila qulubikum ila taqwa minkum. Allah tidak melihat kepada fisik jasad kalian. Allah melihat kepada hati dan ketakwaan kalian. Sehingga yang punya nasab mulia, syukurilah karena nasab mulia. Untuk mensyukurinya, maka jagalah ya nasab tersebut. Ya, jauhilah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan muliakanlah nasab tersebut dengan kemuliaan yang lebih tinggi, yaitu kemuliaan ilmu. Kemudian ada pihak-pihak juga yang terlalu berlebihan dalam mufakharah fil ansab, yang bersombong-sombong dengan nasab. Itu tidak boleh juga. Bahwasanya nasabku paling mulia, kemudian kalau kalian rendah, ya, itu bukan demikian. Ya. Qawna fi din azakumullah, adanya nasab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ansabakum tasilu bihi arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian untuk kalian bisa bersilaturahim, bukan untuk merendahkan yang lainnya. Kalau dia nasabnya bagus, keturunan Nabi, tapi dia kufur pada Allah, la yanfa', tidak bermanfaat. Sehingga dikatakan ahlul bait, ada beberapa pendapat. Ahlul bait ada yang mengatakan adalah secara umum umatnya Nabi. Dan mengatakan ahlul bait secara khusus, yaitu Bani Hashim. Ada yang mengatakan Bani Abdi Manaf. Ada yang mengatakan Bani Abdul Muthalib. Ada yang mengatakan termasuk istri-istrinya Rasul. Dan sepupu-sepupunya Rasul itu termasuk daripada Ahlul Bait. Sehingga dari sini Aisyah, Khadijah, Ahlul Bait. Seluruh istri-istrinya Rasul. Sepupu-sepupunya Rasul seperti Al-Abbas, Ja'far, wal fadl itu adalah ahlul bait. Keturunannya pun termasuk ahlul bait. Ya. Kemudian dari anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik mantu pertama siapa? Abu al-As bin Rabi, ini suaminya Zainab. Maka putra-putrinya Zainab itu adalah ahlul baitnya Rasul. Kemudian Utsman bin Affan dan putra-putrinya Utsman bin Affan itu ahlul baitnya Rasul. Kemudian ya putra-putrinya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah itu juga ahlu baitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semuanya ahlul baitnya yang harus kita muliakan, kita hormati secara nasabnya. Karena punya kekerabatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita hormati. Hormati sebagaimana kita menghormati orang tua karena dia orang tua kita. Menghormati paman kita karena dia adalah paman kita. Baik pamannya itu bertakwa atau tidak, tapi dia paman, dia dihormati dari sisi kepamanan dia. Tapi bukan berarti karena dia paman kita kemudian menjamin dia pasti soleh. Oh, tidak juga. Jadi paham ini ya. Artinya kita hormati dia karena nasabnya. Maka yang lebih mulia lagi adalah ketika seseorang mulia dengan nasabnya dan dengan apa? Dengan ilmunya. Karena pewaris Nabi itu bukan Fatimah. Fa innal anbiya lam yurithun. Para Nabi itu tidak mewarisi harta. Al anbiya lam yurithul dinaran wala dirham. Walakin yurithul ilmah. Nabi itu tidak mewarisi harta. Dinar dan dirham tidak. Sehingga ketika Rasulullah meninggalkan harta, Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk membaginya. Ketika Ali bin Abi Thalib datang, ditolak. Nah, para Nabi hartanya seluruhnya sedekah. Tidak diwariskan kepada putra-putrinya ataupun istrinya. Tidak diwariskan. Yang diwariskan Nabi itu apa? Al-ilma. Walakin yurithul ilma. Wal ulama warathatul anbiya. Dan pewarisnya para nabi adalah ulama. Yang mewarisi nabi adalah ulama. Adapun ahlul bait mewarisi nasabnya. Hartanya tidak. Jadi paham ini? Nabi tidak mewarisi harta. Warisannya adalah ilmu. Dan siapa yang berilmu adalah warathatul anbiya. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin, kata Rasulullah. Siapa yang mengambil warisan Nabi ilmu berupa ilmu, maka dia telah mengambil jatah yang sangat banyak yang paling mulia daripada ilmu. Jadi paham ini ya? Masyaallah. Jadi kemuliaannya adalah ilmu. Ya. Kemudian apa yang kadang sering manusia berlebih-lebihan tentang masalah seperti ini? Asobiyah al-fakhru fil ansab, yang kemudian membuat terkadang membuat fatwa-fatwa yang berlebih-lebihan pula. Misalkan dalam bab nikah misalnya. Ada yang berlebih-lebihan dan mengatakan bahwasanya kalau ahlul bait, baik itu keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunannya Abbas, keturunannya Fadl, keturunannya Ja'far, itu wanitanya tidak boleh menikah dengan selain daripada mereka. Bahkan dikatakan tidak sah pernikahannya, bahkan dikatakan berzina. Nah ini berlebih-lebihan. Kalau pembahasannya kufu fa ahsan. Memang dalam pembahasan kufu itu ahsan. Ahsan itu merupakan syartu luzum, bukan syartu sihah. Dalam fikih itu yang namanya kafa'ah atau satu kufu itu syartul luzum, bukan syartul sihah, yang artinya ini afdal. Misalkan begini yang saya jelaskan, yang namanya tungkahul mar'a li arba, wanita itu dan dinikahi karena empat hal. Yang pertama apa? Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Para ulama dalam mazhab seperti Imam Ahmad bin Hanbal mempersyaratkan harus satu kufu dalam menikah. Tapi syaratnya bukan syarat sah. Tapi namanya syarat syaratul luzum. Syarat kelaziman. Artinya bagusnya wanita dan laki-laki itu menikah yang satu kufu. Kaya ya dengan orang kaya. Yang nasabnya bagus ya dengan nasabnya bagus. Yang apa namanya, yang cantik ya dengan yang, bukan yang cantik kok, maksud cantik dengan cantik. Yang cantik ya yang dengan yang ganteng. Yang salehah ya dengan yang saleh. Itu namanya syaratul luzum. Lazimnya harusnya begitu. Tapi kalau tidak begitu, kemudian terpenuhi syarat. Syaratnya seperti wali, dua orang saksi, ada akad, ya sah nikahnya. Jadi pahami ya, misalkan qadarullah menikah perempuannya salehah, laki-lakinya jahat. Dinikahkan. Kemudian ada akadnya, ada walinya, ada dua orang saksinya, sah, sah. Sah. Tapi tidak afdal. Ya, karena syaratul lazimnya hilang. Syaratul kelaziman itu adalah kebagusan, kepantasan. Pantasnya kalau seorang anak raja, putri raja, nikahnya dengan putra raja atau tidak? Dengan bangsawan atau tidak? Dengan bangsawan. Bagusnya begitu. Karena kalau tidak, jomplang. Bayangkan saja kita punya istri misalkan seorang anak bangsawan yang biasa pakai sandal aja dipakaikan. Nikah dengan kita karyawan biasa, kira-kira kita jadi karyawan apa jadi apa? Nah inilah yang dibahas namanya kafa'ah kufu. Fil ansab sama, nasabnya nasab bangsawan, nasab ahlul bait. Nikah yang bukan dengan ahlul bait ya terkadang ada beberapa hal yang beda. Walaupun kalau sah, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Buktinya juga banyak kisah para ulama yang demikian. Dalilnya apa? Mantu pertama Rasul itu bukan Bani Hashim. Abu al-As ibn Rabi bukan Bani Hashim. Utsman ibn Affan mantunya Rasul yang kedua bukan Bani Hashim. Yang Bani Hashim itu cuma Ali bin Abi Thalib. Enggak harus Bani Hashim. Jadi paham ini ya. Artinya itu bukan syarat sah. Itu syarat kelaziman. Artinya kepantasan bagusnya begitu. Tapi kalau tidak, karena lebih mengutamakan agamanya atau lebih mengutamakan akhlaknya, ya itu boleh-boleh saja. Seperti kisah anak raja dinikahkan dengan seorang ulama yang mantan budak. Ya boleh-boleh saja. Karena melihat dari sisi kealimannya. Kemudian syaratul luzum ini berpengaruh pula pada dalam hal ketidaksetujuan. Misalkan begini. Ada seorang wanita yang dia disuruh nikah oleh ayahnya. Secara asalnya ati abaki, taatilah bapak. Tapi ketika seorang wanita tadi mengatakan, aduh ini calon yang dijodohkan kurang bagus agamanya. Atau kurang bagus akhlaknya. Kira-kira perempuan ini boleh menolak atau tidak? Boleh. Karena syaratnya bagus. Yaitu pengen satu kufu dalam agama. Jangankan dalam masalah agama. Dalam masalah dunia saja boleh. Misalkan seorang perempuan kaya dijodohkan sama bapaknya dengan orang miskin. Perempuan ini boleh menolak atau tidak? Boleh. Secara fikih itu boleh. Kenapa? Tidak satu kufu. Tidak satu letting. Karena nanti jomplang. Perempuan yang tadi kita katakan sangat kaya raya, biasa pakai sandal dipakaikan, tiba-tiba menikah dengan seorang pria sederhana yang hidupnya pas-pasan. Kira-kira nanti akan susah atau tidak? Susah atau tidak? Susah. Suaminya biasa pengen dimasakin, istrinya, oh biasa saya makan tinggal makan kok. Akhirnya suaminya yang suruh masak. Kira-kira bangganya cuma di awal tidak? Oh istri saya orang kaya, giliran sudah jadi suaminya, cuma jadi supir pembantunya. Kan begitu. Kan gak enak tuh. Nah inilah, jadi jangan pak salah paham dengan pembahasan al-kafa'ah. Kesetaraan di dalam agama, dalam nasab, atau dalam harta, atau dalam masalah fisik. itu afdolnya itu satu kufu kalau bisa. Namanya syaratul luzum, bukan syaratul sihah. Kalaulah menikah, sah-sah saja. Tapi kurang afdol sebenarnya. Jadi paham ini ya? Apa dalilnya? Seorang sahabiah dulu yang sangat cantik, kemudian dijodohkan oleh Rasulullah SAW dengan seorang mantan budak berkulit hitam, yaitu Zaid bin Haritha. Wanitanya sangat cantik, bangsawan, tapi dinikahkan dengan Zaid. Yang beliau berkulit hitam, mantan budak. Tapi kenapa Rasulullah menikahkan dengan beliau? Agama dan ketakwaan Zaid bin Haritha. Paham ini? Terkadang kafaah-kafaah tersebut bisa kalah dengan satu, yaitu agama. Oleh karena itu Rasulullah di akhir hadisnya, tungkahul mar'ah li arba' fadfar bidadiddin. Maka pilihlah yang punya agama dari badiyatak. Dia akan mencukupkan dirimu. Begitu. Jadi dominannya yang beragama. Kemudian pengaruh yang ketiga dalam masalah kafaah. Ini penting dalam fikih. Pengaruh tanggung jawab. Pengaruh tanggung jawab dalam nafkah. Kalau kita ketika melamar seorang wanita, kita tahu wanita itu adalah anaknya konglomerat yang biasa pakai sandal aja disandal dipakaikan sama pembantu. Biasa dia masak itu enggak pernah masak, buru-buru masak. Ya, dapur aja enggak pernah nginjek. Maka nanti ketika kita sudah tahu dia seperti itu dan dia kita tetap menikahinya, maka kewajiban nafkah kita akan bertambah. Apa itu? Memberikan pembantu untuk siapa? Untuk istri kita. Kok bisa? Iya, wong kamu nikahi dia sudah tahu dia itu bukan wanita yang pintar masak. Bukan wanita yang bisa melayani kamu, justru dia akan dilayani oleh pelayan. Ya, maka di sisi madhab Abu Hanifah, jadi wajib. Jadi wajib. Madzhab Maliki pun mengatakan wajib kalau begitu. Menikahi seorang wanita yang sudah punya pembantu, ketika dia jadi istrimu, wajib engkau bayar pembantu untuk melayani istrimu. Kok pegang kepala pusing? Nah itu makanya kalau bisa itu adanya kufu atau kafaah. Yaitu kesetaraan. Setara dalam agamanya, dalam ekonominya, dalam fisiknya, dan dalam nasabnya. Kalau bisa. Kalau gak bisa, pilih yang paling utamanya. Yaitu apa? Kafa'ah fiddin. Kesetaraan dalam masalah agama. Begitu. Ya. Mungkin beberapa baru tahu ya ada pembahasan seperti ini. Dalam fikih luar biasa. Dalam fikih luar biasa dibahas. Sampai masalah mahar, dibahas masalah mahar. Masalah mahar itu dibahas. Mahar itu minimal berapa sih? Coba. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, gak ada batasnya. Gak ada batasnya. Menurut Imam Malik, 3 dirham minimal. Menurut Imam Abu Hanifah, 10 dirham minimal. 10 dirham. Kalau 1 dirham nilainya itu sekitar 35 ribu, berarti menurut madhab Abu Hanifah, minimal mahar yang harus kita berikan itu adalah 350 ribu nilainya. Jadi kalau seperangkat alat sholat nilainya cuma 100 ribu, menurut madhab Abi Hanifah, maharnya tidak sah. Kalau maharnya tidak sah, akan teranggap sebagai zina. Ngeri atau tidak? Walaupun menurut Syafi'iyah, gak apa-apa. Cuma kalau kita istilahnya mau hati-hati lepas dari ikhtilaf para ulama, kasih mahar yang di atas itu. Wong Rasulullah saja kebanyakan memberikan mahar itu 12 wasak kepada istri-istrinya. 12 wasak itu sekitar 400 atau 500 dirham. 400 atau 500 dirham yang nilainya itu sekitar 25 jutaan lah. Kalau bisa antum bujang-bujang kalau mau nikah ngasih mahar 25 juta. Itu yang sunnahnya Rasul. Bahkan Rasul gak pernah ngasih mahar kurang dari itu. Lebih dari itu pernah. Antum tahu Rasulullah ketika melamar dan menikahi Khadijah maharnya berapa? Maharnya berapa? 20 ekor onta. Satu ekor onta itu sekitar 60 juta. 60 kali 20 berapa? 1,2 miliar. Maharnya Rasul saat menikahi Khadijah. Maharnya Rasul kepada Ummu Habibah, Ramlah, bintu Abi Sufyan, Ibn Harb. Berapa maharnya? Ini yang paling fantastis. Berapa? Berapa? 500 dinar. Setara dengan 500 dinar. Berapa? Lebih di atasnya Khadijah intinya. Di atasnya Khadijah. Aku lupa bilangannya. 5.000 dirham atau berapa? Aku lupa, agak lupa. Intinya kalau dirupiahkan sampai 2M lah. 2M. Tapi intinya adalah yang perlu diperhatikan. Khairun nikah aisyaruha mu'nuha. Sebaik-baiknya wanita dalam menikah adalah yang paling mudah menentukan mahar. Jangan sulit-sulit, jangan berat-berat. Tapi laki-laki, yo jangan menggampangkan. Saya nikahi, saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sepasang sandal jepit. Ya ini sandal jepit. Tak kasih 100 nanti. Jangan. Itu menghinakan martabat laki-laki. Kalau bisa laki-laki kasih yang banyak. Yang nilainya harta kalau bisa. Sepasang sandal jepit. Gimana seperti itu nikah? Jangan seperti itu ya. Kalau bisa berupa emas, berupa perak, berupa harta, uang itu yang afdol, bukan seperangkat alat sholat, seperangkat alat perang atau apalagi kain kafan begitu ya. Laisa minas sunnah, bukan termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya adalah harta. Rasulullah minimalnya tadi 12 ukhiyah senilai 25 juta. Bahkan pernah Rasulullah menikahi Khadijah 20 ekor unta 1,2 miliar. Ada di sini yang maharnya 1,2 miliar. Itu Rasulullah itu. Kalau ngikuti sunnah itu sunnahnya sudah ada. Sunnahnya sudah ada. Intinya bagi wanita jangan menentukan yang tinggi-tinggi. Bagi laki-laki ya jangan menggunakan kesempatan. Paling seperangkat apa tadi? Sepasang sandal jepit ya jangan. Bahkan tadi menurut pendapat Abu Hanifah minimal mahar itu berapa? Berapa? 10 dirham. 1 dirham itu nilainya sekitar 35.000. 10 berarti 350. Jadi kalau mau maharnya seperangkat alat sholat, itu harganya berapa? Kalau harganya 100.000, di sisi madhab Abi Hanifah, itu tidak sah maharnya. Repot ya. Kalau di Indonesia, mungkin madhabnya Syafi'i sah-sah saja. Tapi kalau antum anjang sana ke India, ke Afghanistan, ke Pakistan, yang madhabnya itu adalah madhab Hanafi, antum dinyatakan tidak sah maharnya. Repot nanti. Ya, jadi pahamin ya. Penting. Itulah pentingnya kita belajar fikih. Sehingga memahami perkara itu tidak sempit. Nah, demikian, fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Demikian tadi terkait tentang ya diawali tentang masalah tidak akan bermanfaat hubungan kerahiman kalian ya dengan orang yang mulia sekalipun pembelaan mereka tidak akan bermanfaat di hadapan Allah ketika kalian ridho dengan kekufuran. Kemudian tadi sampai tentang permasalahan ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian tentang permasalahan nasab dan terkait masalah pernikahan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, Qauluhu Ta'ala, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada kalian, bagi kalian, suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kesyirikan kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kesyirikan, kekufuran kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, dan telah jelas antara kita dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya dalam agama. Hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku lak minallahi min syai. Kecuali di sini perkataan Nabi Ibrahim yang jangan ditiru, yaitu ketika Nabi Ibrahim memintakan ampun kepada Allah bagi ayahnya yang dia kafir. Ya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, hanya kepada-Mu lah kami bertawakal, hanya kepada-Mu lah kami kembali, dan hanya kepada-Mu lah kami dikembalikan. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Waghfir lana rabbana, ampunilah kami wahai Rabb kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada kisahnya Ibrahim dan yang bersama Nabi Ibrahim dari kalangan para nabi, itu ada suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengharapkan hari akhir. Wa may yatawalla, dan siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, li ibadihil mu'minin, bagi hamba-hambanya yang beriman, allazi amarahum bimusaramatil kafirin wa adawatihim wa mujanabatihim wa tabarri minhum. Di mana Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk melawan orang-orang kafir dengan hujjah di sini. Karena perlawanan Nabi Ibrahim bukan dengan pedang, perlawanannya dengan hujjah, dengan dakwah, dengan penjelasan. Itu musaramahnya, perlawanan pertama, sehingga dalam mengartikan hadis umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan ya untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, maka memerangi ini Artinya musaramah, berhadapan dengan orang kafir dengan hujjah. Bukan tiba-tiba langsung ayo perang, bukan. Jadi memerangi di sini adalah perang hujjah. Bayyinah, penjelasan. Ya. Wa adawatihim, dan juga wajib untuk memusuhi mereka, memusuhi dalam agama. Dan menjauhi mereka dalam masalah agama. Ya. Perlu kita sinkronkan ketika Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadapi orang-orang kafir, memusuhi mereka, kemudian menjauhi mereka. Apakah kemudian Rasulullah menzalimi mereka dalam muamalah, mencuri hartanya? Tidak sama sekali. Apakah kemudian Rasulullah itu kemudian sampai karena dianggap musuh, kemudian sampai menyiksa mereka? Tidak. Merusak dagangan mereka, rumah mereka? Tidak. Bahkan Rasulullah sabar berbuat baik dengan mereka. Ini pentingnya. Jadi Rasulullah sendiri yang diperintahkan untuk melawan orang kafir, langkah pertama itu perlawanannya adalah hujjah. Diiringi dengan kebaikan. Diiringi dengan akhlak, ikramul duyuf, silatul arham, ihsan alal aqarib, wal jar. Ya. Itu langkah dari Rasulullah SAW. Jadi jangan dipahami ayat-ayat tentang muqatalah, tentang berperang, tentang musaramah, berhadapan, itu diartikan perang fisik dengan senjata semuanya. Tidak. Bahkan dalam perang modern saja, sebelum berperang itu ada delegasi-delegasi yang diutus untuk bermusyawarah. Karena kalau permasalahan bisa selesai tanpa perang, ya alangkah bagusnya yang seperti itu. Alangkah bagusnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah ay atba'u atba'ahu alladina amanu ma'ah. Yaitu telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan yang mengikuti Nabi Ibrahim yang beriman bersamanya. Yang beriman dengan dakwahnya Nabi Ibrahim ada berapa? Ada berapa? Jadi Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya, Abu Tauhid, yang semua agama mengakui Nabi Ibrahim, itu pengikutnya tidak banyak. Berapa pengikutnya? Ada bisa nyebut? Siapa saja? Istrinya. Istrinya berapa? Istrinya dua. Hajar. Sarah dulu ya istrinya. Kalau Hajar kan itu dulu budaknya Sarah yang diberikan kepada Ibrahim dinikahi. Kemudian dua putranya yaitu Ismail dan Ishak. Dan keponakannya yaitu Nabi Lut. Itu yang beriman. Yang sepakat. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu pengikutnya Nabi Ibrahim. Karena sezaman. Ada yang mengatakan demikian. Maka kalau digabungkan dengan Dzulqarnain cuma 6 pengikutnya. Nabi Ibrahim Khalilullah, pengikutnya tidak lebih dari 6 orang saat itu. Kalau kita hitung di sini berapa banyak. Tapi bukan berarti kita lebih mulia dari Ibrahim, tidak. Maka yang namanya dakwah itu bukan banyak sedikitnya pengikut, tapi kebenaran yang disampaikan, kesabaran saat dia berdakwah. Itulah dakwah. Ketika Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, raaitul anbiya. Aku melihat para nabi. Ada yang mahurahatun, ada yang nabi pengikutnya sangat banyak sekali. Ada nabi yang memiliki pengikut sawat yang banyak jumlahnya, tapi lebih sedikit. Ada yang seorang nabi pengikutnya cuma 2. Bahkan ada yang 1, bahkan laisa mahu ahad. Ada yang sama sekali enggak punya pengikut. Nabi sama sekali enggak punya pengikut. Bayangkan. Luar biasa. Nabi tetapi tidak punya pengikut. Ya. Tapi mereka lebih mulia daripada seluruh manusia. Jadi yang namanya dakwah bukan karena pengikut. Dakwah adalah tentang masalah menyampaikan kebenaran, bersabar di atasnya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum ay tabarra'na minkum. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami mengingkari sesembahan kalian. Ai bidinikum wa tariqikum, kami mengingkari agama kalian dan cara ibadah kalian. Sehingga dari sini kita harus berlepas diri, jangan mengatakan kita saling bersaudara, enggak boleh seperti itu. Jangan niru-niru cara ibadahnya orang-orang musyrikin. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Ya'ni waqad syara'atil adawatu wal baghdha' min al-an bainana wa bainakum, telah disyariatkan adanya permusuhan dan kebencian antara kita dan antara kalian. Madumtum ala kufrikum, selama kalian itu berada di atas kekufuran. Fa nahnu abadan natabarra'u minkum wa nubghidukum, maka kami selamanya berlepas diri dari kalian dan membenci kalian. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Sehingga bangunlah kebaikan kita dengan orang kafir itu, kebaikan ingin mendakwai mereka. Jadi paham ini ya? Jadi kenapa kita harus baik sama orang kafir? Karena ingin mengajak mereka, mendakwai mereka. Wong sudah kita baiki saja, didakwai, menolak, apalagi kita zolimi, kita jahati. Ai ila an tuwahhidullaha fata'buduhu wahdahu la syarikalah. Yaitu sampai kalian mengesakan Allah, beribadah hanya kepadanya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa takhla'u ma ta'buduna ma'ahu minal awthani wal andad. Dan sampai kalian melepaskan apa yang kalian sembah dari berhala-berhala dan seruan-seruan. Berhala itu seperti patung-patung, pohon-pohon. Seruan adalah kuburan-kuburan orang soleh. Yang mereka biasa meminta kepada kuburan tersebut. Minta hujan, minta jodoh, minta rezeki di situ. Ya. Maka ini adalah prinsip dalam kita berdakwah. Prinsip dalam berdakwah itu perlu kita tanamkan kebencian, permusuhan dengan orang kafir. Tetapi bukan berarti kita kemudian mendzalimi mereka. Bukan berarti kita mengasari mereka, itu bukan. Kebencian itu karena mereka berbuat syirik dan kufur. Kebencian itu artinya kita tidak suka dengan kekufuran mereka. Adapun kebaikan kita kepada mereka adalah karena untuk mengajak mereka di dalam keimanan. Ingat ini, jangan sampai salah paham. Karena sebagian orang kadang salah paham. Ya. Kemudian, loh ini radikal ini. Karena harus menanamkan kebencian. Sedangkan kita harus saling menghormati dan seterusnya. Ya, ini mengacaukan prinsip ini. Kita harus ditanamkan tidak suka terhadap kesyirikan dan kufuran. Mereka orang yang menyembah salib, yang menyembah berhala, kita harus tidak suka kepada mereka dan apa yang mereka sembah. Tapi kenapa kita harus baik sama mereka? Yang pertama, karena mereka adalah umat yang harus kita dakwai. Kalau kita tidak baiki, pasti mereka akan menolak. Yang kedua, karena mereka tetangga kita. Mereka punya hak bertetangga yang harus kita berbuat baik dan harus kita dakwai. Yang ketiga, mereka punya hak perjanjian yang diwakili oleh ya tokoh-tokoh di negeri kita ini. Tidak saling membantu, tidak saling mengganggu, tidak saling ini dan itu. Namanya perjanjian harus kita taati, walaupun terkadang merugikan kaum muslimin. Tapi kalau kita sabar, maslahatnya akan besar. Apa maslahatnya? Mereka ada kesempatan untuk tahu Islam, masuk Islam, mempelajari Islam, dengar azan, dengar ayat, itu manfaatnya. Rasulullah ketika mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrikin, jadi Rasulullah pernah ingin umrah dan haji ke Baitullah, kaum musyrikin ngasih syarat. Syaratnya merugikan kaum muslimin. Salah satu syaratnya adalah, kalau ada orang Makkah masuk Islam, kemudian datang ke Madinah, maka kembalikan dia ke Makkah. Dan sungguh ada ketika itu seorang sahabat yang ke Madinah dikembalikan di Makkah. Disiksa di Makkah. Seolah-olah kan, loh kok seperti itu? Merugikan. Tetapi setelah itu subhanallah kaum muslimin bisa berkembali. umroh, bisa berhaji dengan aman. Ya, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan diartikan ketika kita baik dengan mereka itu kemudian dua hal ya. Jangan diartikan kita tidak membenci secara agama, harus kita benci. Dan jangan diartikan kemudian berbuat zalim pada mereka, tidak. Sekali lagi dalam menerapkan ayat-ayat seperti ini, kita lihatlah muamalah Rasulullah terhadap orang-orang musyrikin. Rasulullah tidak pernah mendzalimi mereka. Bahkan Rasulullah dah sebaik-baiknya tetangga. Bahkan Rasulullah SAW ketika 13 tahun di Mekah, ditentang, dihina, dicaci, dimaki, hendak dibunuh. Tetapi orang-orang musyrikin yang tadi mencaci, menghina, memaki, ingin membunuh Rasul, kalau punya duit, punya emas, nitipnya ke siapa? Bukan ke Abu Lahab, bukan ke Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu terkenal rakus dengan duit. Abu Jahal itu terkenal rakus dengan duit. Kalau ada orang miskin punya duit, duitnya disimpan gak dikembalikan. Itu Abu Jahal. Nah mereka orang-orang musyrikin yang sangat benci sama Rasul, tapi giliran masalah nyimpen duit, bukan ke Abu Lahab, bukan ke Abu Jahal, bukan. Kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau hijrah, beliau titipkan kepada Ali bin Abi Thalib. Catatan semua titipan orang-orang musyrikin, orang Quraisy berupa harta emas, perak, beraneka ragam yang ada di rumahnya Rasul. Titipan, nanti dikembalikan kepada fulan, fulan, fulan. Dalam keadaan yang nitip emas ini ingin bunuh Rasul, benci Rasul. Tapi kalau masalah fulus, ya, nitipnya kepada siapa? Nitipnya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah al-amin yang terpercaya. Inilah pentingnya kita berdakwah itu harus dilandasi dengan akhlak. Dakwah itu tauhid dengan landasan akhlak yang mulia. Sehingga walaupun mereka menolak dakwahnya, mereka tidak memungkiri akhlaknya. Semakin jelas hujahnya. Jangan sampai alasan gak mau paham dakwah, gak mau bertauhid, gak mau kenal sunnah gara-gara akhlak kita yang buruk. Akhlak kita yang jelek. Gak lah mau ngaji ke situ. Kenapa sih? Wah, wonge jelek-jelek akhlaknya. Ya, enggak mau tegur sapa, enggak mau salam. Ya. Ini itu jangan sampai demikian. Ya, jangan sampai mereka lari dari dakwah karena jeleknya akhlak kita. Kalau mereka lari dari dakwah karena memang murni mereka tidak mau mendengarkan dakwah ini, tapi mereka mengakui akhlak kita, itu sebenarnya hujah bagi mereka. Jadi pahami ya. Nah ini penting sekali bagi kita semuanya. Dalam berdakwah itu harus dilandasi dengan akhlak yang mulia. Betapa orang yang jahat kelihatan baik ketika dibalut dengan akhlak yang baik. Ya. Betapa banyak orang yang sebenarnya baik, akidahnya lurus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya kurang. Akhirnya terkesan jelek. Sehingga banyak orang tertipu dengan penipu dengan penampilan baiknya. Ada penipu nih. Kenapa kita bisa tertipu? Karena dia berpura-pura baik. Maka ini perlu diperhatikan. Jangan sampai akhlak baik dimiliki oleh orang jahat karena akan mencelakakan orang-orang yang baik. Dan jangan sampai akhlak yang buruk ada pada orang-orang yang baik karena akan menjauhkan manusia dari orang yang ya, demikian semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.